sepitu. Kita

Kebile-bile mangke Sampai jumpa. Nhớ đến xu con đêm vừa tua sepanjang Suka. situ mata kita bertemu. Di situ mata kita bertemu.